Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah karya Asy-Syaikh Alama Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahutaala. Barakallahu fikum. Dan kita masih di kaidah yang ke-9. Al-Qaidatu Tasi'atu, kaidah yang ke-9 yaitu al-urfu wal-adatu yurji'u ilaihi fi kulli hukmin hakama bihi syari'u walam yahuddahu bi haddin. Uruf dan adat dikembalikan kepadanya pada setiap hukum yang syariat memberikan suatu hukum, namun pensyariat tidak menentukan batasannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan kita di akhir kaidah ya, di akhir kaidah yang ke-9. Qala mu'allif rahimahutaala, wa min dzalikal uyub, dan termasuk dari cabang kaidah ini yaitu al uyub, tentang cacat. Cacat pada barang yang dibeli atau yang semisalnya, wal hubnu, nam juga pada perkara hubn, yaitu harga barang yang melebihi dari harga kebiasaan, harga yang melampaui batas dari harga kebiasaan, kewajaran. Wa tadlisu, dan juga dalam perkara tadlis, nah, yaitu menyembunyikan sifat cacat, kekurangan tertentu, nah, yang dia mengaku barang tersebut tidak cacat. Qala yurja'u fi dzalika ilal urf. Hal itu kembali kepada urf. Naam. Untuk menyatakan itu aib, cacat, cacatnya barang, atau disebut goben, harga melampaui batas, atau tadlis, menipu dalam jual beli, yaitu menyembunyikan cacat dan yang semisalnya. Naam. Yurja'u fi dzalika ilal urf. Kembali kepada uruf. Qala fa ma'adahu nasu aiban au hubnan au tadlisan uliqa bihil hukmu. Maka perkara yang dianggap oleh manusia itu aib atau goben atau tadlis, maka hukum berlaku padanya. Nah, barakallahu fikum. Kembalinya ke uruf. Apakah ketika seorang itu mendapatkan barang, dia bisa mengatakan ini barangnya ada aib, sehingga dia bisa membatalkan jual belinya, mengembalikan barang yang dibelinya? Atau justru sang pembeli mengatakan itu bukan termasuk aib? Nah, dari mana penentuannya? Kembali ke uruf. Jika orang-orang mengatakan itu barang aib, menjual barang yang aib, cacat, maka boleh dikembalikan, menuntut pengembalian, enam, membatalkan apa yang sudah terlaksana. Jika menurut uruf sudah menjadi adat kebiasaan, kalau yang seperti itu tidak dianggap cacat, apalagi barang sebelum dibeli dilihat dan diteliti dan seterusnya. Enam. Demikian juga dalam perkara goben, membeli barang yang harganya dianggap melampaui batas. Seperti ada orang yang misal mampir di warung tertentu, belum menanyakan harga barangnya, dia langsung mengambil barang tersebut kemudian memakannya atau meminumnya. Katakan seperti air mineral yang harganya biasanya umumnya sama ya, seperti air aqua misalkan. Dia minum air itu, satu botol yang besar, biasanya mengambil yang besar yang harganya sekitar 5.000-6.000 umumnya. Setelah diminum, dibuka, mau dibayar, pembeli membayar, penjual mengatakan harganya 20.000 misal, nah, atau 15.000. Sang pembeli nggak mau bayar dengan harga segitu karena di luar kebiasaan dia membeli. Terjadilah perselisihan. Mana yang dimenangkan di sini? Kembali ke uruf. Urufnya minuman itu aqua satu botol besar itu berapa dijual di daerah tersebut? Nah, urufnya. Kalau urufnya memang betul harganya 5.000 6.000 seperti di tempat yang lain, dan biasanya minuman seperti ini harganya stabil ya. Air mineral dan yang semisalnya harganya stabil biasanya sama. Nah, maka yang dimenangkan pembeli yaitu dibayar dengan harga uruf. Nah, barakallahu fikum. Atau dia membeli barang tertentu, setelah nyampe rumah keluarganya beritahu barang yang dibeli harganya melampaui batas kewajaran, barang ini dijual di daerah ini atau umumnya bahkan di daerah yang lain dengan harga 50.000 misalkan, sedangkan dia membeli dengan harga 150 atau 100.000. Nah, maka dia menuntut untuk membatalkan, menuntut kembali pembatalan, atau kalau barang tersebut sudah dimanfaatkan, sudah dirusak bungkusnya atau yang semisalnya, menuntut kembaliannya. Sudah dibayar 100, kenyataannya harga barang wajarnya 50, menuntut kembaliannya. Nah, itu goben, karena melampaui batas. Kalau uruf demikian, namun kalau uruf di daerah tersebut, barang tersebut dijual dengan harga berbeda. Ada yang jual dengan harga 50, tempat lain 60, 70. Nah, maka uruf menyatakan memang harga barang tersebut berbeda antara satu tempat dan lainnya, atau bahkan di tempat itu sendiri berbeda. Nah, seperti misalkan beli minuman tertentu di stasiun kereta, di yang orang jual, warung-warung yang di dalam stasiun ya, atau di bandara, itu harganya akan lebih tinggi, bisa dua kali lipat dari harga sewajarnya. Nah, itu urufnya begitu, uruf orang jualan di situ begitu. Kenapa? Karena mereka bayar pajak, sewa tempat yang mahal di situ, sehingga barang tersebut dijual, dituntut dengan harga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena adanya sewa tempat yang mahal, atau mungkin pelayannya digaji lebih tinggi daripada pelayan yang jualan di pasar dan yang semisalnya. Nah, maka ketika itu uruf menunjukkan betul barang itu diharga dengan harga lebih tinggi dari tempat lain, bukan masuk dalam bab goben. Nah, demikian juga tadlis. Nah, dinyatakan dia tuh melakukan tadlis tertentu terhadap barang tertentu, jika uruf menyatakan memang itu bentuk tadlis. Jika uruf mengatakan itu sudah jadi hal yang biasa, itu bukan tadlis, maka itu pun tidak dianggap sebagai tadlis. Qala wa kadzalika ruju'u ila qimatil mithl. Demikian juga kembali kepada harga mithl, harga yang semisal, harga yang sama. Fil mutaqawimat, pada barang yang dihargai, barang yang diganti namun digantinya dengan berupa harga. Wal mutlafat, atau barang-barang yang dirusak. Wal dhamanat, dan juga dalam perkara ganti rugi. Wa ghairiha, dan juga yang semisalnya. Naam. Ya, kita ulangi. Wa kadzalika ruju' fi qimatil mithl. Demikian juga dalam perkara mengembalikan kepada harga yang semisalnya. Nah, yaitu apa? Dalam perkara contohnya misalkan ada seorang merusak, menghilangkan barang tertentu, kemudian dia tidak bisa mengembalikan barang yang serupa, maka kembali kepada harga yang semisal barang itu. Nah, kalau misalkan seorang itu merusak Misalkan menuntut ilmu tertentu, pinjam atau mengambil barang temannya kemudian dirusak ya. Contohnya misalkan kitab nahwu tertentu seperti Tuhfatus Tsaniyah misalkan dirusak. Maka apa yang dilakukan? Ganti dengan barang serupa dari cetakan yang sama dan seterusnya. Kembali ke barangnya, kembalikan. Namun ternyata cetakan ini sudah enggak ada lagi. Enggak terbit. Ada juga cetakan yang lain. Nah, apa yang dilakukan? Kembali kepada harga yang semisal untuk kitab itu berapa? Dihargai dengan harganya. Nah. Atau contoh yang lain, misalkan kambing. Nah. Mengganti rugi kambing. Untuk mengganti kambing yang serupa enggak mungkin. Ya, karena berkaitan dengan apa namanya? Satu kambing ya satu nyawa dan satu bentuk itu. Enggak kita dapati bentuk yang lain. Gitu kan? Maka apa yang dilakukan? Kembalikan kepada gantinya berupa harga kambing. Yang dengan kembali ke uruf. Kambing seperti ini dengan besar berat seperti ini usia segini berapa harganya? Nah, kalau minta ganti rugi dalam bentuk kambing lagi, nah maka kembali ke uruf, mengganti kambing seperti ini dengan harga segini, gantinya yang seperti bentuk seperti ini secara uruf menyamai apa tidak? Nah, itu berkaitan dengan rujuk ila qimatil mithl, kembali kepada harga yang serupa. Fil mutaqawimat, dalam perkara barang yang dihargai, yaitu tidak bisa mengembalikan barang yang serupa namun dikembalikan dalam bentuk harga. Wal mutlafat, atau barang-barang yang dirusak. Nah, diberikan dalam bentuk barang yang lain namun bisa menyerupainya atau uruf menyatakan bisa menggantikan. Wal dhamanat, demikian juga dalam perkara ganti rugi. Wa ghairiha, dan yang semisalnya. Nah, hukumnya kepada uruf untuk menyatakan hal itu sudah sesuai dengan ganti ruginya. Qala wa kadzalika ruju' ila muhuril mithli liman wajaba laha mahrun wa lam yusamma. Demikian juga kembali kepada mahar yang semisalnya dalam perkara mahar, mahar dalam pernikahan ya. Liman wajaba laha mahrun wa lam yusamma, bagi wanita yang wajib mendapatkan mahar namun mahar tersebut ketika pernikahan tidak disebutkan. Nah, mahar termasuk dari syarat keabsahan nikah. Syarat dari keabsahan nikah. Namun ada kalanya mahar ini tidak disebutkan. Maka hukum mahar itu tetap ada meskipun enggak disebutkan karena termasuk dari syarat keabsahan nikah. Apa yang harus diberikan jika enggak disebutkan? Kepada mahar yang semisalnya, mahar semisal uruf wanita di desanya itu mendapatkan mahar berapa kalau nikah. Kalau kebiasaannya mereka mendapatkan mahar berupa emas atau kalung atau cincin dan seterusnya dengan berat sekian gram, atau mendapatkan seperangkat pakaian beserta ini dan seterusnya, maka itu yang diberikan. Nah, dan bisa terjadi ya, seorang sepakat menikahkan anaknya kepada laki-laki tertentu, ada saksi di situ dan adanya keriduan dua belah pihak, jelas takyin adanya yang dinikahkan. Sang bapak mengatakan, aku nikahkan anakku ankah tuka. Terus Sang laki-laki mengatakan qabil tu. Nah, dan disaksikan dan seterusnya. Maka berikutnya tinggal menunaikan maharnya. Apa maharnya? Kembali ke uruf. Nah. Qala aw sama tasmiyatan fasidatan, atau menyebutkan mahar dengan penyebutan mahar yang fasid, yang batil, yang tidak sah maharnya. Disebutkan maharnya namun maharnya itu mahar yang tidak sah dijadikan mahar. Seperti menjadikan mahar barang-barang yang diharamkan. Ya, saya nikah Qabiltu, saya terima nikah putri Bapak Fulan bin Fulan dengan mahar 50 botol minuman keras misalnya. Nah, atau dengan mahar 50 ekor babi misal. Nah, ini mahar yang fasid. Kenapa? Dari perkara yang diharamkan. Apa yang harus dilakukan? Mahar itu dibatalkan, tidak diterima. Namun dia harus mengeluarkan mahar yang serupa. Mahar misal, apa mahar yang serupa adat urufnya? Maka dia dituntut untuk mengeluarkan mahar tersebut. 6. Qala wa ikhtalifu dhalika bi ikhtilafi nisa, dan hal ini akan berbeda sesuai dengan perbedaan para wanita. Wal awqat, dan juga waktu. 6. Bisa jadi di suatu daerah antara keluarga dengan keluarga yang lain maharnya beda. Keluarga yang miskin yang biasa maharnya biasanya sedikit enggak banyak. Keluarga yang kaya atau anak orang kaya kebiasaan maharnya mahal atau tinggi. Yang dinikahi ini yang enggak disebutkan namanya anak orang kaya. Maka mahar misalnya kepada kebiasaan anak orang kaya itu menikah berapa, atau dia punya saudari-saudari yang nikah sebelumnya dengan mahar berapa. 6. Qala wal uqat, demikian juga berkaitan dengan waktu. Wal amkina, atau tempat. 6. Beda tempat beda mahar. 6. Bahkan suatu tempat tertentu mahalnya sangat tinggi sehingga seorang tidak bisa untuk menikahi wanita di tempat tersebut karena maharnya yang terlalu tinggi sehingga mencari wanita di tempat lain. 6. Sahihnya mahar misal ini berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Waqis ala hadhil amthila, dan ukurlah, jadikanlah kias, ukuran, acuan, contoh-contoh di atas, ma asbahaha, untuk perkara yang semisalnya. Wahya kathiratun madkuratun fi kutubil ahkam, dan ini sangat banyak disebutkan di kitab-kitab yang berbicara tentang hukum ahkam, hukum-hukum. Nah, barakallahu fikum. Selesai ya. Alhamdulillah dari kaidah yang ke-9. 6. Berikutnya kita akan memasuki kaidah yang ke-10. 6. Masih cukup waktu, kita akan baca. Qala mu'allif rahimahutaala al-qa'idatul 'ashiratu, kaidah yang ke-10. Al-bayyinatu 'ala mudda'i, bayyinah atau ringkasnya kita artikan bukti, ala mudda'i. 6. Harus ada pada orang yang mengaku, menuduh, mengaku dan seterusnya. Wal yaminu ala man ankara, dan sumpah berlaku bagi orang yang mengingkari. Fi jami'il huquq, pada semua hak-hak. Wa da'awa, pada semua tuntutan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kaidah yang ke-10 ini termasuk dari kaidah qawaid far'iyyah. Naam, laisat min qawaid kulliyah, bukan dari kaidah umum. Barakallahu fikum. Dan disebutkan kaidah yang ke-9 ini setelah kaidah yang ke-10, karena kaidah yang ke-10 ini disebutkan setelah kaidah yang ke-9 tentang masalah uruf. Kemudian disebutkan tentang masalah al-bayyinah dan yamin. 6. Karena adanya kecocokan, yaitu kecocokan tentang rujuk kepada uruf dan adat dalam perkara bayyinah tertentu. 6. Yang mana bayyinah ini bisa berupa tulisan, bisa berupa saksi, ataupun yang seterusnya, yang lainnya yang nanti akan disebutkan dalam rincian. 6. Barakallahu fikum. Dan dalil dari kaidah ini akan disebutkan juga nanti ya. 6. Ya, kita baca terus kita kembali ke penjelasan. Qala wa hada aslun nabahahu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pokok ini, kaidah ini telah ditanbih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, di mana beliau berkata, al bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala mungkir. Bukti bagi penuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahih. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad sahih. Nah, dan juga disahihkan atau dihasankan oleh Alama Al-Albani, juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari insyaallah. Nah, dan asalnya ada di sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Qala wa asluhu fi sahihain, dan asal dari hadis ini ada di sahihain, di Bukhari dan Muslim. Nah, disebutkan dalam kitab tafsir oleh Imam Bukhari bab innal ladzina yastaruna bi ahdillah, juga Imam Muslim di bab aqdiyah babul yamin ala mudda'a alai, dari sahabat Abdullah bin Abbas lafadznya, la yu'tan nasu bi da'wahum ladda'an nas dima'a rijalin wa amwalihim, jika orang-orang diberikan, jika diberikan kepada orang-orang apa yang mereka tuntut, jika semua penuntut itu diberikan tuntutannya, lada'an nasun dima'a rijalin wa amwalihim, maka niscaya orang-orang akan menuntut darah, darah dan harta-harta orang lain. Lakinnal yamina 'ala mudda'a 'alaihi, namun sumpah bagi orang yang mengingkari. Qala wa qad ajma'a ahlul ilmi 'ala hadzal 'asli alladhi yahtajuhu al-qadi wal mufti. Wa qulu ahadin qad qila fi tafsiri qoulihi ta'ala wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Para ulama telah sepakat tentang kaidah ini, yang kaidah ini dibutuhkan oleh qadi, hakim, wal mufti, oleh pemberi fatwa, dan setiap orang. Waqad qila fi tafsir qoulihi ta'ala, dan telah disebutkan dalam tafsir, pendapat para ulama dalam tafsir firman Allah Ta'ala, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Nah, sebelum melanjutkan, kita jelaskan terlebih dahulu tentang dakwah, tentang tuntutan. Barakallahu fikum. Dakwah, tuntutan, para ulama menyebutkan terbagi menjadi dua. Ada tuntutan yang layak untuk diterima, dalam arti untuk dihukumi, diterima atau ditolak. Ya, untuk dipertimbangkan, diterima atau ditolak. Ada tuntutan yang secara asal dia tidak diterima. Tuntutan yang secara asal dia itu tidak diterima. Nah, di antara tuntutan-tuntutan yang tidak diterima, yaitu jika tuntutan tersebut idakan ad-da'wa khalafatil aqla. Jika tuntutan bertentangan dengan akal, bertentangan dengan akal sehat. Seperti ada orang yang menuntut bahwa si fulan adalah anak dia, dalam keadaan usia dia 40 tahun, yang dituntut usianya juga sama 40 tahun. Secara akal menolak hal ini. Gak mungkin sama antara usia anak dan orang tua. Itu kan? Nah, bertentangan dengan akal. Atau idakanatil da'wa khalafatil adat, jika dakwah, tuntutan itu bertentangan dengan adat. Seperti orang yang menuntut, si fulan telah merusak mobilku dengan menghantamkan batu kepada mobilku seberat 300 kintal misalkan. Secara akal, secara adat tidak mungkin seorang itu bisa mengangkat batu 300 kintal sendiri terus dilempar ke mobil orang lain. Ini tuntutan yang tidak masuk akal, tidak diterima. Artinya dakwah ini tidak diterima, tidak perlu ditatangkan mana buktinya, atau bagi yang mengingkari harus sumpah dan seterusnya. Nah, atau tuntutan fakir miskin kepada orang kaya, bahwasanya saya telah meminjamkan kepada orang kaya itu 500 juta misal, tapi orang miskin, tuntutan ini tidak diterima. Nah, berbeda. Kecuali kalau meskipun dia enggak diterima, dia menunjukkan bayyinah yang menunjukkan dia itu memang betul meminjamkan uang. Enggak mustahil orang miskin dia punya harta tertentu kemudian dipinjamkan. Nah, namun tuntutan seperti itu biasanya langsung enggak diterima. Kenapa? Karena bertentangan dengan adat. Nah, demikian juga jika bertentangan dengan his, dengan panca indera. Seperti ada orang yang mengadu, si fulan telah memukuliku, mencolok mataku. Yang melapor sehat, enggak ada tanda-tanda dipukul, matanya dicolok dan seterusnya. Ini juga enggak perlu dilanjutkan sampai kepada bayina atau kepada sumpah dan seterusnya. 6. Barakallahu fikum. Dan arti dari mudai, para ulama menyebutkan arti dari mudai di sana ada istilah mudai, muda'a alaihi atau man angkara, ya. Mudai huwallazi law sakata laturika. Mudai itu orang yang kalau didiamkan niscaya dia ditinggalkan, tidak dihiraukan. 6. Artinya mudai itu orang yang menuntut, yang kalau dia tidak menuntut maka enggak akan mendapatkan haknya, enggak akan dibela apa yang dituntutnya. Mudai yang orang itu seharusnya memang menuntut. Andaikan dia diam maka dia tidak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah. Dan muda'a alaihi, orang yang mengingkari, huwallazi la yutrak disukutihi, orang yang tidak dibiarkan meskipun dia diam. Meskipun dia diam, tidak mengungkapkan apapun, tidak tinggalkan. Ada yang menuntut, dia diam, maka dia akan ditanya. Akan ditanya untuk memastikan tuntutannya benar apa enggak. Sampai pada akhirnya dia nanti disumpah. Nah, kalau mengingkari. Dan juga para ulama menyebutkan arti yang lain, mudai huwallazi yatlubu khilafal dhahir. Mudai itu orang yang menuntut perkara yang bertentangan dengan dohir. Menuntut perkara yang bertentangan dengan dohir. Dohirnya asalnya bari'atu dhimma, tidak ada sangkutan, namun dia menuntut adanya sangkutan, adanya perkara. Nah, seperti menuntut fulan punya utang sama saya. Secara asal manusia enggak punya utang satu sama lain. Tepulan mengambil ini mengambil itu. Secara asal dia enggak melakukan perkara-perkara tadi, perkara-perkara tercela dan seterusnya, ya. Secara akal orang tahu ini perkara tercela, ini perkara baik dan seterusnya, berusaha untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Nah. Dan al-mudda'a alaihi walladhi yatamassaku bidh-dhahir, orang yang dia berpegang teguh dengan yang dhahir, berpedoman pada yang dhahir. Dia memiliki kendaraan, lama ada pada dia kendaraannya. Secara asal kendaraan itu adalah milik dia. Nah, berpegang teguh pada yang dhahir. Jika ada yang menuntut bukan miliknya, ada yang mengaku bukan mengaku kendaraan dia, maka yang mengaku ini dikatakan mudai. Kenapa? Karena yang orang yang secara asal dia ada padanya perkara yang dhahir itu disebut sebagai al-mudda'a alaihi. Nah, orang yang dituntut. Barakallahu fikum. Kemudian bayyina. Nah, al-bayyinatu ala mudda'i. Apa itu bayyina? Bayyina menurut pendapat yang sahih adalah ma'abanal haq atau ma'yubinul haq. Perkara yang menjelaskan yang benar. Perkara yang menjelaskan perkara yang benar. Nah, masuk pada perkara bayyinah adalah al-iqrar. Pengakuan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, ya, tentang arti bayyinah dan apa saja yang disebut dengan bayyinah. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.